Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. أبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله وهزم الأحزاب وحده لا ولو كره المشركون ولو كره الكافرون أكبر الله أكبر الله أكبر لا عليهم ولا الضالين مع العسر

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون تبع صلاة عيد الأضحى رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جمع صلاة عيد الأضحى رحمكم الله pada pagi yang cerah ini mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayah serta ma'unahnya kita dapat bertemu dan berkumpul di masjid ini, di masjid yang agung dan mulia ini, untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Kurban, dengan melaksanakan sholat id dan sujud bersama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita telah mengucapkan, melafadzkan suara takbir, tahmid, dan tasbih semata-mata membesarkan, memuji dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggugah, membangkitkan hati dan perasaan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan taat sepenuh hati, maka jiwa kita akan menjadi tenteram dan tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan melewatkan peristiwa besar bersejarah yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang telah diangkat dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang ketujuh. Peristiwa besar bersejarah itu bermula dari hasil mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan kurban dengan cara menyembelih putranya yang sangat dicintai itu dan yang sangat disayangi itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka dengan jiwa yang besar dan pemikiran yang bijak, perintah itu oleh Nabi Ibrahim dikonsultasikan dengan putranya Ismail alaihissalam. Kemudian bagaimana jawaban Ismail? Dengan rasa hormat dan penuh taat, Ismail menerima tawaran ayahnya dengan ucapan, "Wahai ayah, kalau memang perintah itu benar-benar datang dari Allah, maka laksanakanlah, dan engkau ayah akan dapat diaku sebagai anak yang patuh." Perintah Allah Subhanahu wa taala itu telah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai umur, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, Ismail anakku." Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang jadi perintah Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebijakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keputusan seorang putra Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan keteladanan yang patut dicontoh dan diteladani oleh para pemuda-pemuda kita dan para pelajar kita untuk senantiasa membawa nama baik dan dapat mengangkat derajat orang tuanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal itu sesuai dengan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, dan kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang penyantun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu benar-benar telah diperhatikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, yaitu terwujudnya akhlak dan budi pekerti yang agung dan mulia yang sulit dicari tandingannya. Ketabahan dan ketaatannya yang luar biasa itu kita lihat dalam menerima tawaran dari ayahnya Nabi Ibrahim sewaktu akan dijadikan kurban disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah yang dapat mengangkat derajat dan harumnya nama Nabi Ibrahim alaihissalam semakin melambung tinggi dan semakin mulia, sebab peristiwa itu sebagai ujian yang sangat berat bagi Ibrahim. Betapa tidak, bertahun-tahun bahkan ratusan tahun beliau sangat mendambakan seorang anak dan diharapkan dia dapat mewarisi dan meneruskan perjuangan beliau. Tetapi setelah Allah karuniakan putra yang soleh sebagai dambaan hati itu, tiba-tiba Allah menyerukan dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang sangat disayangi itu untuk dijadikan kurban. Dan ini berhasil dilaluinya dengan penuh ketabahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Allah menghendaki lain dan telah menganggap bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar telah dilaksanakan, dan kehendak Allah itu adalah untuk menyelamatkan Ismail lalu menggantinya dengan seekor kambing gemuk untuk dijadikan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail terhadap pedang, dan pedang dan tajam sudah diarahkan ke lehernya, begitu Nabi Ibrahim ingin mengayunkan pedangnya, Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa disadari, Nabi Ismail menjawab, La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Tiba-tiba Malaikat Jibril datang menggeser Nabi Ismail, mengganti dengan kambing gibas yang gemuk, dengan menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Langsung Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya, begitu potong leher Nabi Ismail, begitu Nabi Ismail membuka matanya, ternyata kambing kibas atau kambing yang gemuk untuk dijadikan korban, dan Nabi Ismail terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengorbanan dari putranya sendiri yang sangat dicintai, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Saffat ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi umat Islam yang memiliki kemampuan dan ada kelebihan rezeki, disunnahkan sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, untuk mengeluarkan kurban atau menyembelih hewan kurban, bisa dengan kambing, juga bisa dengan sapi, dan juga dengan unta, sebagai bukti kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ittiba mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kausar ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'thaynakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sedikit Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, dari yang berupa kesehatan, berupa penghidupan, tempat tinggal, dan apa saja. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sebab keduanya itu yang paling menentukan sejahtera dan tidaknya, bahagia dan tidaknya nanti di kemudian hari, di akhirat nanti. Karena itu dalam surat Al-Kausar ayat 2, Allah menyerukan agar umat Islam mengerjakan sholat, mendirikan sholat yang sudah diwajibkan itu, dan juga secara bergandengan memerintahkan untuk mengeluarkan hewan kurban sebagai rasa syukur, rasa pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini juga segenap umat Islam di jagat raya dunia sedang berkumpul memenuhi tempat-tempat ibadah untuk menjalankan sholat Idul Adha, Idul Kurban. Mereka sambil menyuarakan kebesaran asma Allah dan mensucikan nama Allah. Setelah itu mereka lalu memotong hewan kurban untuk mereka bagi-bagikan dagingnya kepada fuqara dan masakin atau fakir miskin. Tidak terkecuali bagi umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci di Mekah dan Madinah, yang datang dari berbagai penjuru dunia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Pagi ini juga mereka juga bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha dengan berjemaah dengan pakaian seragam serba putih tanpa memandang dari mana asal mereka, bagaimana warna kulit mereka, dan apa kedudukan serta pangkat mereka. Mereka hanya satu tujuan, yaitu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita tegaskan. Dalam hidup kita, kita tidak perlu minta masuk surga. Tapi bagi ulama yang alama dan para wali-wali Allah mengatakan, kita cukup memohon keriduan Allah Subhanahu wa taala dari amaliah ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh langsung kepada Allah maupun ibadah ghairu mahdoh antar sesama manusia. Kita semata-mata tidak mengharapkan surga, akan tetapi semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan pagi ini berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinil aminin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa al-zikr al-hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبرة وأصيلا لا الحمد لله الحمد لله الذي جعل اليوم من أفضل الأيام وأكرم إبراهيم بخليل الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Faya ayuhal hadirun jama'ah surat Idul Adha rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih waf'alul khairati wajtanibu 'anil sayyi'at. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi ayyamil mu'mina min 'ibadi. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika wal-mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وذريتنا وتلامذتنا وتلمذتنا حسن كأنسك قدرتي. الله اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله kembali dan rapi dan disimpan di gudang.